Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwani fiddin rahimakumullah. Pada malam hari ini kita masih membahas bab-bab pernikahan dari kitab Umdatul Ahkam. Terkhusus pada malam hari ini pada bab asyurut fin nikah. Artinya syarat-syarat dalam pernikahan. Ya, di sini ada dua hal yang berbeda tapi mirip ya. Mungkin kita perlu pahami. Ada syarat-syarat nikah, ada syarat di dalam pernikahan. Ya, kalau syarat nikah ya seperti misalnya harus ada saksi, ya, harus ada wali, nah itu syarat nikah. Sehingga kalau tidak terwujud syarat-syarat itu, maka nikahnya tidak sah. Nikah tanpa wali, ya, tidak sah. Nikah tanpa saksi, tidak sah. Nah, ini syarat-syarat nikah. Ya. Dan ini seperti yang Nabi sebutkan, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang baik agamanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang sekarang kita bahas ini, syarat dalam pernikahan. Nah, jadi muncul suatu persyaratan dalam proses pernikahan itu, entah sebelum terjadi akad atau saat terjadi akad. Misalnya suami memberi syarat, ya, saya mau menikahi kamu dengan syarat. Apa syaratnya? Kamu harus mau saya bawa ke daerah ini dan itu, ya, misalnya. Sebaliknya mungkin si perempuan juga, mungkin si perempuan punya syarat, saya mau dinikahi kamu kalau saya tetap tinggal di sini karena menemani orang tua. Nah, itu yang kita bahas, ya, yaitu syarat dalam pernikahan. Muncul suatu syarat dalam pernikahan. Nah, bagaimana dengan syarat seperti itu? Dijelaskan oleh Syekh Al-Bassam dalam syarahnya, beliau mengatakan bahwa pada dasarnya syarat-syarat yang muncul dalam pernikahan itu ada dua macam, ya. Terbagi jadi dua. Yang pertama adalah syarat yang sah, sahih atau syarat sah. Apa definisinya? Wa huwa ma la yukhalifu muqtadha al-'aqd, yaitu suatu syarat yang la yukhalifu muqtadha al-'aqd, tidak menyelisihi konsekuensi daripada akad tersebut, tidak menyelisihi konsekuensi dalam akad tersebut. Wa an yakuna lil mushtarit min az-zawjaini gharadun sahih, dan yang memberi syarat itu, baik laki-laki maupun perempuan, punya tujuan yang benar, punya maksud dan tujuan yang benar. Ya, ini definisinya syarat yang sah. Ya, saya ulangi tadi, syarat tersebut adalah la yukhalifu muqtadha al-'aqd, tidak menyelisihi konsekuensi daripada akad. Ini maksudnya gimana? Ya, konsekuensi daripada akad itu apa? Ya, seorang melakukan akad pernikahan, ya, konsekuensinya akad pernikahan, ya, mereka hidup bersama, ya kan? Memang tujuan pernikahan kan begitu, hidup bersama dan seterusnya dari maksud-maksud pernikahan. Ya, mereka bercampur, punya keturunan dan seterusnya. Itu konsekuensi akad. Ya. Kalau ada suatu syarat kok bertolak belakang dengan konsekuensi daripada akad. Misalnya, boleh menikah dengan saya, tapi saya gak mau kumpul sama kamu. Ya percuma, ini syarat batil. Karena ini adalah bertolak belakang dengan maksud daripada pernikahan. Ya. Nah itu contoh. Kalau seperti itu syaratnya, ya itu syarat tidak sah. Kemudian tadi disebutkan yang kedua dari definisi syarat yang sah adalah niat daripada masing-masing suami maupun istri dalam menetapkan syarat itu adalah niat yang baik, niat yang bagus, ya. Bukan niat mencelakakan, ya, niat mendzalimi pihak lain. Nah, kalau ada niat-niat seperti itu juga tidak sah, ya. Misalnya niat yakni menghabiskan harta benda milik dia, ya, dengan syarat-syarat tersebut, tujuannya semacam itu, mendzalimi pihak lain, ini tidak sah. Kemudian pengertian yang atau bagian kedua, syarat yang batil, tidak sah, apa pengertiannya? Huwa makana mukhalifan limuqtadhal 'aqd, yaitu syarat yang bertolak belakang dengan konsekuensi daripada akad. Nah, itu tadi sudah kita sebutkan di antara contohnya. Kemudian dalam bab syarat-syarat ini ada suatu hadis yang menggambarkan kepada kita yang bisa menjadi barometer atau tolak ukur syarat yang bagus atau syarat yang tidak bagus, syarat yang sah atau syarat yang batil. Yaitu hadis Nabi SAW, kata beliau, al-muslimuna inda syurutihim illa syartan harrama halalan au ahalla haraman. Kaum muslimin itu harus sesuai dengan syarat yang disepakati di antara mereka. Illa syartan harrama halalan, kecuali suatu syarat yang itu mengharamkan sesuatu yang halal. au ahalla haraman, atau suatu syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram. Nah, kalau syarat itu seperti itu kondisinya, ya jelas syarat yang batil, ya syarat yang tidak boleh, ya. Sehingga kembali seperti yang tadi dijelaskan, persyaratan-persyaratan itu harus dikaji. Bagaimana menurut pandangan syariat, bertentangan dengan syariat atau tidak? Bertentangan dengan maksud daripada pernikahan yang syar'i atau tidak? Begitu ya. Ya. Terkait bab ini disebutkan oleh penulis rahimahullah sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-302 dalam cetakan ini, dari Uqbah bin Amir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna haqqas syuruti an tufu bihi mastahlaltum bihi al-furuj." Inna haqqas syurut, sesungguhnya syarat yang paling berhak, antufu bihi, untuk kalian penuhi, mastahlaltum bihi al-furuj, adalah yang dengannya kalian halalkan al-furuj, kemaluan. Ya. Jadi dengan kata lain, syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah syarat yang dengannya kita dihalalkan atau seseorang dihalalkan untuk ya dalam pernikahan itu, menikah itu. Jadi ini menunjukkan kepada suatu pengertian, ini syarat yang sangat harus diperhatikan, ya. Karena dalam berbagai akad itu mungkin muncul suatu syarat, ya. Kita dalam sewa menyewa mungkin muncul suatu syarat. Dalam jual beli mungkin muncul suatu syarat, ya kan? Dalam macam-macam transaksi akan muncul suatu syarat. Itu suatu hal yang mungkin terjadi. Nah, dari berbagai macam syarat di berbagai transaksi, yang paling berhak untuk dipenuhi adalah syarat yang muncul dalam akad pernikahan. Nah, ini kalau begitu perhatian syariat terhadap bab ini sangat besar. Karenanya dari pihak suami maupun istri harus betul-betul memperhatikan hal itu. Jangan meremehkan bila sudah terjadi suatu syarat. Ya. Kemudian berdasarkan hadis tersebut, maka diambil suatu pelajaran. Kalau begitu, pertama, wujubul wafa' bisyurut allati iltazama biha ahaduz zawjaini li sahibih. Wajib memenuhi syarat itu, di mana salah satu dari kedua pasangan atau kedua orang yang sudah berpasangan telah siap dan menerima, ya. Karena di sini mungkin saja muncul dari suami, mungkin juga muncul dari istri, atau bahkan muncul dari dua-duanya saling memberi syarat, ya. Contoh misalnya di sini, wadzalika kashtirati ziyadatin fil mahr. Misal seorang istri, ya, atau calon istri memberikan suatu persyaratan maharnya lebih dari umumnya orang-orang, ya. Jadi mahar itu kan ada istilah mahrun misl, ada istilah mahrun musamma. Mahrun misl itu mahar yang berlaku di umumnya masyarakat, ya. Sehingga mungkin suatu ketika ada orang menikah, ya, tanpa menyebut mahar, Ya setelah siap cair maharnya, tapi gak disebut apa itu maharnya. Maka yang seperti ini nanti kembali kepada mahar mitsal. Ya kemarin tidak disebut maharnya ya. Iya lupa mungkin. Ya, ya sudah, berarti pernikahan tetap jalan, maharnya disesuaikan dengan umumnya di masyarakat itu apa. Nah ini mahar mitsal. Ya, ada yang namanya mahrun musamma. Mahrun musamma itu mahar yang telah disebut. Oh, maharnya sekian ratus ribu, sekian juta, atau oh maharnya berupa emas, oh maharnya berupa perangkat alat sholat, atau maharnya kitab ini kitab itu. Nah ini namanya mahar musamma. Nah mungkin saja seorang calon istri mempersyaratkan, saya mau dinikahi asal mahar saya nggak seperti umumnya orang-orang itu, ya saya mau mahar yang lebih tinggi, 3 kali lipatnya misalnya, ya boleh-boleh saja ya, walaupun mahar itu kalau semakin mudah semakin bagus ya, ya dalam arti insya Allah lebih barokah. Ya asal ya memang jujur masing-masing ingin nikah betulan, berumah tangga yang baik sesuai syariat. Namun kalau seorang istri memang ingin mahar yang lebih tinggi dan itu menjadi syarat, ya harus dipenuhi. Ya harus dipenuhi bila setelah disepakati. Ini contoh syarat. Awisukna bimakanin mu'ayyan menjanibil mar'ah. Misal yang lain, seorang calon istri mempersyaratkan ya untuk tinggal di suatu tempat tertentu. Ya. Misalnya saya mau dinikahi asal saya tinggal di desa ini. Ya. Kalau suami menyepakati, ya harus dipenuhi. Ya. Jangan yang penting nikah dulu, nanti kalau sudah juga harus ikut saya. Ya, enggak bisa gitu. Ya. Ya, enggak bisa menekan istri seperti itu. Ini seperti kata Nabi, syarat ini paling berhak dipenuhi, wajib dipenuhi. Ya, kalau tidak ya khianat berarti itu. Ya. Itu contoh yang lain. Atau misalnya dari pihak suami ya mempersyaratkan saya menikahi dia ya dengan syarat ya jelas masih gadis, ya bisa saja itu menjadi satu syarat ya. Atau ya dipersyaratkan dari keturunan ini dan itu, ya boleh saja. Ya, yang jelas itu syarat yang sesuai dengan definisi yang tadi kita sebutkan. Kemudian juga perlu dipahami bahwa ya yang namanya syarat dalam pernikahan ini muncul saat atau sebelum ya. Kalau sudah selesai akad ya sudah selesai, nggak bisa dia ngomong ya syaratnya begini sudah selesai kok baru muncul syarat. Nah disitulah perbedaannya, dan suami misalnya nggak harus mengikuti ya, kalau itu muncul setelah akad itu sudah bukan syarat lagi namanya ya, itu permintaan saja. Begitu pula sebaliknya, suami juga seperti itu, kalau dia baru memunculkan syarat kok setelah akad, ya itu permintaan, bukan syarat, atau itu perintah. Ya. Kemudian, disebutkan juga tadi terkait dengan syarat, bahwa syarat tersebut adalah sesuai dengan konsekuensi daripada akad ya, dan itu untuk maslahat salah satu pihak atau dua-duanya, kemudian disepakati. Ya. Ada suatu syarat yang dicontohkan dalam hadis yang jelas tidak sesuai. Apa itu? Di sini yuqayyadu umumu hadzal hadis biwujubi alwafa bisyurut bimithli hadis la yahillu limra'atin tas'alu talaqa ukhtiha. Seorang istri ya, atau ini calon istri ya, mempersyaratkan untuk suami menceraikan istrinya yang pertama. Ya. Jadi misalnya mau di madu, dia bilang saya mau dinikahi kamu, ya. Jadi istri kedua, syaratnya apa? Kamu harus ceraikan istrimu. Nah, ini enggak boleh. Ini syarat seperti kata Nabi, la yahil. Tidak halal. Ya. La yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang wanita tas'al talaqa ukhtiha, untuk meminta agar saudari perempuannya dicerai. Artinya saudari di sini istri yang lain ya. Yaitu saudara berarti sebetulnya. Ya. Kemudian ya. Nah, itu beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis tadi. Kemudian di sini ada hadis yang selanjutnya masih terkait dengan syarat-syarat dan sekaligus hukum yang lain dalam pernikahan, yang yaitu yang disebut dengan nikah syikor. Kita akan baca hadis ke-303. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an nikahi syighar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari pernikahan syighar. Apa itu syighar? Wasyigharu an yuzawwija ar-rajulu ibnatahu ala an yuzawwijahu al-akhar ibnatahu walaysa bainahuma shadaq. Syighar itu artinya seseorang menikahkan anaknya kepada orang lain dengan syarat dia juga menikahkan anaknya kepada dirinya, untuk dirinya. Walaysa bainahuma shadaq, dan tidak ada mahar antara keduanya. Nah, ini masuk dalam bab persyaratan-persyaratan itu juga ini, ya. Makanya disebutkan di sini ada kaitannya dengan bab tadi, persyaratan. Nah, di sini Nabi SAW melarang suatu akad nikah yang disebut dengan nikah syighar itu tadi. Ternyata nikah syighar itu ya ini, mengandung syarat yang batil. Disebutkan dalam tafsirnya di sini, an yuzawwija ar-rajul ibnatah ala an yuzawwija al-akhar ibnatah. Saya mau nikahkan anak saya sama kamu. Ya. Tapi juga ada syaratnya. Apa? Kamu harus nikahkan saya dengan anak kamu. Terus laisa bainahuma shadaq, tidak ada mahar. Ya. Cukup saling menikahkan sudah. Nah, di sini jelas sekali bahwa di sini mengandung suatu perbuatan zalim. Siapa yang dizalimi? Ya anak-anak mereka itu. Ya. Masa tidak ada mahar? Emang ini tukar menukar, barter apa? Kok tidak ada mahar? Ini yang paling terkait itu kan justru anak-anak itu. Ya. Yang paling terkait justru anak-anak itu, terkait dengan hak-hak mereka. Sehingga kalau seperti ini, nikah syighar, jelas mereka tidak mendapat hak mahar mereka. Mereka jadi terdolimi dengan cara seperti ini. Nah, karena itulah Nabi SAW melarang nikah syighar. Nah, ini dulu ada di masa jahiliyah. Ya. Nah, dari sini beberapa hal bisa kita apa? Bisa kita pahami bahwa Islam ini ya sangat memperhatikan anak-anak ya, perempuan itu. Kalau dulu di masa jahiliyah anak-anak perempuan itu seperti tidak ada nilainya ya. Tidak dimanusiakan. Kalau bahasa kita tidak diorangkan. Artinya seolah-olah mereka itu bukan manusia. Ya, sangat dikucilkan. Dizalimi. Haknya tidak dipenuhi. Ya, bahkan parah-parahnya ada yang orang tuanya membunuh anaknya hidup-hidup. Jadi luar biasa di masa jahiliyah. Makanya datang Islam betul-betul memuliakan. Memuliakan kaum wanita. Dengan berbagai macam pemuliaan termasuk dalam bab pernikahan ini. Tidak sembarangan seorang wali menikahkan anak perempuannya memaksakan. Tidak bisa. Harus dengan ridho si perempuan. Tidak boleh seorang wali memaksakan anak perempuannya dinikahkan tanpa mahar. Harus ada mahar. Ya, begitu. Maharnya pun siapa yang menentukan? Mahar itu haknya para wanita tersebut. Mahar itu bukan si wali yang menentukan. Oh, maharnya ini saja, kata si bapak. Padahal si anak pengennya enggak itu, enggak bisa. Mahar itu diserahkan kepada si wanita itu. Apa maharnya? Menurut kamu, kamu mau minta apa? Ya, nah itu. Ya, jadi jangan dianggap seorang wali menikahkan anaknya seperti jual barang. Ya, dia yang mau menentukan harganya. Bukan begitu. Ini adalah ya mahar haknya si wanita. Ya, mau minta apa, sedikit, banyak, ya, yang jelas tentunya sesuatu yang tidak bertentangan dengan agama, begitu saja. Ya, masalah sedikit banyak itu kembalinya kepada masing-masing wanita tersebut. Ya. Nah, jadi di sini dari hadis tersebut diambil suatu pelajaran. Pertama, kalau begitu larangan dari pernikahan syighor. Dan larangan ini yaqtadil fasad, berkonsekuensi rusaknya akad tersebut. Dalam arti berarti itu tidak sah ya. Nah, ulama memang ada yang berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan ya sah saja kalau sudah terjadi seperti itu. Ya tinggal nanti maharnya dikasih belakangan. Nah, terus apa maharnya? Ya kembali ke tadi, mahar misl. Ya, biasanya di masyarakat situ maharnya apa? Ya kasih mahar misl itu. Nah, ini sebagian pendapat. Namun ini pendapat yang lemah ya. Pendapat yang lebih kuat dan itu jumhur ulama mengatakan itu tidak sah. Kenapa? Karena nikah itu sendiri dilarang oleh Nabi. Gimana kita mau mengesahkan sesuatu yang dilarang oleh Nabi? Ya, makanya dalam kaidah di sini an-nahyu yaqtadil fasad, larangan itu berkonsekuensi tidak sahnya yang dilarang. Ya, sehingga batal. Batal kalau begitu ya tidak jadi suami istri ya, walaupun sudah terlaksana akadnya. Kemudian pelajaran yang berikutnya di sini diambil suatu kesimpulan juga bahwa al-illah fi tahrimihi wa fasadih khuluwuhu minas sadaqil musamma. Sebab diharamkannya pernikahan syighar tadi adalah tidak adanya mahar. tidak ada nyemar. Seperti tersebut walaisa bainahuma shadaq. Dalam tafsirnya disebut begitu. Nah, tafsir ini ya sebagian ulama mengatakan ini bukan langsung dari Nabi tapi dari sahabat ya. Kalau itu dari Nabi sudah alhamdulillah jelas ya kan, itu adalah termasuk penjelasan dari beliau yang harus diterima, dipahami begitu. Andai itu dari sahabat atau dari tabi'in, itu adalah tafsir yang sesuai ya. Makanya Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan tafsir syighar sahihun muwafiqun lima dzakara ahlul lughah. Penafsiran syighar dengan makna tadi itu tafsir yang benar. Sesuai dengan yang dijelaskan para ahli bahasa, kalau itu ternyata memang lafaz hadis Nabi, maka itu jelas yang kita maukan, ya. Tapi kalau itu andai ucapan sahabat yang menjelaskan, maka itu juga jelas tafsir yang harus kita terima, karena mereka yang lebih mengerti afqah bilhal, lebih paham terhadap hadis tersebut. Nah, berdasarkan ini, yaitu bahwa sebab dilarangnya adalah tidak ada mahar, berarti kalau ada mahar, ya bisa itu dilakukan. Dalam arti sah. Misal, saya menikahkan anak saya kepada kamu. Ya, maharnya apa? Ya, maharnya tanya aja, dia mau mahar apa. Nah, kamu juga nikahkan anakmu dengan saya. Maharnya apa ya? Nanti saya tanya dia. Apa maharnya? Nah, sepakat ya kan, dalam arti di sini pernikahan ya terpenuhi syarat-syaratnya. Walinya ada, saksinya ada, maharnya ada, akad nikahnya juga ijab kabulnya terpenuhi. Semuanya syarat rukunnya terpenuhi. Enggak ada unsur kezaliman. Maka itu boleh. Ya, itu sah-sah saja. Ya. Jadi illah inilah yang harus diperhatikan dan itu menjadi penentu boleh atau tidaknya akad syighar tersebut, ya. Dan disebutkan oleh para ulama kita ya al-hukmu yaduru ma'a illatih. Suatu hukum itu ya berputar sesuai dengan sebab munculnya suatu hukum. Apa sebabnya? Nah, ini ternyata sebabnya. Ya, dalam hal ini tidak ada mahar sehingga itu tidak dibolehkan. Berarti kalau ada mahar dengan syarat rukun yang lain maka itu diperbolehkan. Ya. Kemudian disebutkan di sini bagaimana kalau ya kalau ini terjadi pada selain anak. Kalau tadi kan dalam tafsir yuzawwij ar-rajul ibnatah, ya, seseorang menikahkan anaknya. Nah, sekarang kalau menikahkan bukan anaknya, tapi ya siapa saja yang dalam kewaliannya. Ya, misalnya, ya. Misalnya adiknya. Kebetulan si bapak sudah tidak ada, ini wali-wali yang lain sudah tidak ada. Dia menikahkan saudaranya. Nah, dengan cara seperti ini, ya hukumnya sama. Ya. Jadi jangan dibatasi hukum ini hanya terkait menikah bila mana menikahkan anak. Saya enggak nikahkan anak kok, saya nikahkan ponakan. Ya, sama saja. Yang penting tadi ada maharnya apa tidak. Ya. Itu yang jadi masalah. Jadi mau anaknya, mau ponakannya, mau saudara perempuannya atau bahkan ibunya dan seterusnya, ya. Sama saja, yang penting tadi illahnya itu, sebabnya itu harus diperhatikan. Kenapa dilarang, kenapa tidak? Ya, ada mahar atau tidak. Ya. Nah, itulah beberapa pelajaran yang mungkin kita petik dari pernikahan syiar, dan itu sekaligus sebagai contoh suatu persyaratan dalam pernikahan, ya, mana syarat yang boleh, mana syarat yang tidak boleh. Ya, nah, mungkin itu sementara yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, bila ada yang belum jelas, bisa ditanyakan. Silakan ditanyakan.